nashrah. Jadi tidak setiap yang kelihatannya merdu itu benar. Ya, kan ada sebagian alam nashrah. Ketone kayak benar padahal salah, ya. Bukannya enggak boleh membaca dengan merdu, boleh. Ya, tapi enggak boleh sampai merusak tajwid, ya. Tidak boleh sampai merusak tajwid. Alam nashrah. Ini mim sukun ketemu dengan nun. Huruf apa lagi Ustaz? Banyak. Ada 26 huruf. Ada 26 huruf yang kalau ketemu dengan mim sukun maka hukumnya namanya izhar syafawi. Cara ngapal 26 huruf itu gimana Ustaz? Gampang. Huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Gampang ora? Nah, jadi yang jenengan hafalkan yang tidak masuk aja. Huruf apa? Mim dan ba. Selain itu, kalau ketemu dengan mim sukun, maka cara bacanya idhar syafawi. Ya, alias bacanya jelas. Kita ulang. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وإلى ربك فارغب Surat Al-Insyirah. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi tafsir, kita akan sedikit memberikan prolog, pendahuluan untuk masuk ke dalam surat ini. Kita hidup di dunia ini macam-macam manusia yang ada di atas muka bumi ini. Beragamnya manusia itu antara lain dilihat dari apakah manusia itu punya prinsip hidup atau tidak. Kita sering melihat ada orang hidup di muka bumi ini punya prinsip. Dan prinsip itu dia pegang sampai akhir hayatnya. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Jangan bagus dulu, tergantung prinsipnya. Prinsipnya benar atau salah. Kalau memegang prinsip tapi salah sampai akhir hidup, ini enggak bagus. Ada orang yang punya prinsip baik sehingga dia pegang terus sampai akhir hidupnya. Ini bagus atau tidak? Bagus. Ada orang yang punya prinsip tapi prinsipnya salah, sampai akhir hidup dia pertahankan. Bagus apa jelek? Jelek. Dan ada manusia jenis yang ketiga yang tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Bagus apa jelek? Jelek. Ya. Yeah. Ibarat air di atas daun talas. Kesana kemari. Kancane ngalor melu ngalor. Kancane ngidul melu gitu. Kancane nyemplung sumur, melu nyemplung sumur, karena tidak punya prinsip. Nah, kita ini umat Islam, orang yang beragama Islam ini harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup itu dari mana kita mengambilnya, Ustaz? Dari pedoman kita, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip hidup kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita ini tidak perlu mengadopsi prinsip dari ajaran-ajaran yang lainnya, tidak perlu. Karena ajaran kita, ajaran agama kita adalah merupakan ajaran yang paling sempurna dan sudah paripurna. Sehingga ketika ajaran agama kita ini turun ke muka bumi, maka sudah mencakup seluruh prinsip-prinsip kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan di antara prinsip hidup itu adalah apa yang termaktub di dalam akhir surat Al-Insyirah, yaitu ayat yang ke-7 sebelum terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apa artinya? Kalau kamu selesai melakukan suatu urusan, fansab. Apa artinya fansab? Maka tetaplah berbuat, tetaplah bekerja, tetaplah beramal untuk urusan berikutnya. Itu arti dari fa'idha faragta fansab. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kalau kita sudah selesai melakukan ibadah, lanjutkan ibadah berikutnya. Selesai melakukan kebajikan, lanjutkan kebajikan berikutnya. Selesai melakukan ketaatan kepada Allah, teruskan dengan ketaatan berikutnya. Contoh, bangun tidur. Apa yang pertama kali kita lakukan? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lanjutkan setelah itu. Apa? Wudu. Ibadah atau bukan? Ibadah. Doa. Bangun tidur, ibadah. Begitu selesai doa, langsung lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Ambillah air wudu. Setelah mengambil air wudu, apa yang dilakukan? Oh ya, doa lagi. Doa habis wudu. Setelah doa habis wudu, pakai baju dulu toh. Sarungan, pakai baju. Masa pakai kaos OTOT sholat. Ya, pakai baju, baca doa. Setelah itu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, sholat witir. Ternyata masih ada waktu. Menjelang subuh apa yang dilakukan? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu cirinya orang yang beriman, ketika waktu sahur memperbanyak istighfar. Sambil duduk atau sambil aktivitas yang lainnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu keluar rumah, baca doa, berjalan menuju ke masjid. Baca doa, berangkat ke masjid. Mungkin di tengah jalan karena masjidnya agak jauh, terdengar suara azan. Maka kita menirukan bacaan muadzin. Sampai ke masjid, dahulukan kaki kanan. Masuk sambil baca doa. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa, masuk masjid. Setelah itu kemudian sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, lanjutkan lagi ibadah yang lainnya. Ternyata qomatnya masih agak lama. Apa? Doa. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara adhan dan qomat tidak akan ditolak, alias diterima sama Allah. Sambil nunggu, Kemudian dikumandangkan qomat, sholat subuh, habis subuh lanjutkan dengan zikir habis sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Sampai selesai. Masih ada lagi? Masih. Zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ayat kursi al-ikhlas. Apalagi Ustaz? Bersiap-siap untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Bekerja dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan terus duhur, asar, maghrib, isya. Sampai kita membaringkan tubuh kita di atas kasur. Sebelum tidur kita baca doa. Sambil kita niatkan bahwa istirahat ini untuk menguatkan fisik kita. Supaya besok subuhan bangunnya seger. Fa'idha faragta fansab. Begitulah rutinitas seorang muslim. Dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kenapa harus seperti itu Ustaz? Karena kita kan mengikrarkan. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi ikrar ini kita hafal, sudah sering kita hafal. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, sembelihanku. Dalam tafsir yang lainnya, ibadahku, wa mahyaya, apa? Hidupku, wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim, dari satu waktu ke waktu lainnya, selalu dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu adalah agama anti pengangguran. Islam itu adalah agama yang anti pengangguran. Mengajarkan kepada umatnya untuk sibuk. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, inni akrahu an ara ar-rajula farigha. Aku enggak suka ngelihat seseorang itu kosong. Kosong alias nganggur. Ya. La fi amali dunya wala akhirah. Nganggur. Urusan dunia enggak dia kerjakan, urusan akhirat apalagi. Kata Ibnu Mas'ud, saya enggak suka sama orang-orang yang seperti itu. Dan sayangnya orang yang seperti itu di masyarakat kita sedikit apa banyak? Banyak. Duduk termangu. Ya, sambil duduk di atas kursi goyang berjam-jam. Ditemani dengan kopi sambil bakari duit. Gimana mboten? Kelepas, kelepus. Berapa jam itu berapa bungkus? Kira-kira orang kayak gitu sedang zikir apa enggak itu? Zikirnya kepriye masa? Astagfirullah. Habis itu subhanallah. Ada enggak orang kayak gitu? Kayaknya tak jarang gue. Mengawalinya aja enggak bismillah, ya enggak? Apa ada? Mak tres bismillah. Ada enggak? Enggak ada. Urusan dunia enggak. Urusan akhirat enggak. Subhanallah. Berjam-jam menghabiskan waktunya seperti itu. Duduk termangu, itu pas lagi punya duit. Kalau enggak punya duit ya cuma duduk di pinggir jalan, duduk di pos ronda. Ya, sambil meletakkan tangan kayak gini, ya, ngitungi mobil yang lewat, ya, ngalamun, apa yang dia pikirkan? Nah, orang-orang yang seperti ini nih wajar nih kalau kemasukan setan. Ya. Setan itu biasanya masuk ke dalam otak yang sedang kosong. Ya, orang kesurupan itu seringnya karena satu, emosinya sedang labil. Emosinya sedang labil. Terlalu marah, terlalu gembira, terlalu sedih. Itu emosi yang sedang naik turun. Masuk setan. Atau pikiran sedang kosong. Ya. Sudah kosong, sandai kala lagi. Ya, sore-sore, ya, domblong, ya, bengong. Akhirnya kemasukan setan. Nah, orang-orang yang seperti ini, subhanallah, tidak menghargai waktunya. Padahal buat seorang muslim, waktu itu adalah modal yang sangat besar. Ya. Kalau boleh kita umpamakan, waktu itu seperti wadah. Seperti wadah. Wadah ini tergantung apa isinya. Masing-masing dari kita oleh Allah dikasih wadah. Dan wadah kita sama. Sama wadahnya orang lain. Wadahnya Abu Bakar 24 jam. Wadahnya Abu Jahal 24 jam. Tapi hasilnya sama gak? Beda. Antara yang wadah gelas diisi susu dengan wadah gelas diisi, maaf, comberan. Ya. Wadahnya sama 24 jam. Ya. Waktunya nuhun sewu kiai dengan waktunya maling sama enggak? Sama. 24 jam. Waktunya orang yang rajin bekerja dengan pengangguran sama enggak? Sama. 24 jam. Cuman apa yang dia gunakan untuk mengisi wadah tersebut? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang sering beliau baca dalam Sahih Muslim, mungkin juga di antara jamaah sekalian sudah banyak yang hafal, Allahumma aslih li fi di Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Kemudian yang ingin kita garis bawahi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini sebagai media untuk menambah kebaikan. Jadi toh kalaupun saya dikasih umur, ya Allah, jadikanlah umurku ini untuk kebaikan. Ada sebagian orang enggak, umurnya digunakan untuk menambah dosa. Maka orang yang seperti ini lebih baik mati. Makanya doa selanjutnya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai pemutus dosa-dosaku. Jadi ada sebagian orang umurnya semakin panjang, dosanya semakin banyak. Lebih baik umurnya pendek supaya dosanya tidak tambah banyak. Namun ada sebagian orang semakin panjang umurnya akan semakin banyak amal solehnya. Orang yang seperti ini lebih baik umurnya panjang. Makanya kalau doakan orang itu jangan cuma mudah-mudahan panjang umur. Lo panjang umur untuk maksiat. Lebih baik pendek umur. Terus berarti dongannya ke pria, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan pendek umur. Masa gitu ya? Enggak. Mudah-mudahan umurnya barokah. Gitu. Mudah-mudahan umurnya barokah. Barokahnya seorang enggak tahu banyak atau pendek. Ada sebagian ulama, ya, umurnya pendek tapi barokah. Contohnya Imam Nawawi. Siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Beliau usianya 40-an. Usianya 40-an. 40 tahun ketika beliau wafat sudah meninggalkan karya tulis yang banyak sekali. Ya, yang biasa dibaca di masjid ini kemarin. Kitab apa? Riyadus Salihin. Itu baru satu buku beliau. Masih banyak buku beliau yang lainnya. Beliau punya buku fikih namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 13 jilid atau 15 jilid. Semen. Padahal usianya 40 tahun. Nah sekarang panjenengan pikirkan. Panjenengan nanti usia 40 tahun ninggalin apa? apa yang akan kita tinggalkan? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan? Tergantung manusianya. Ya. Tergantung jenis manusianya. Kalau memang dia berilmu, dia akan meninggalkan ilmunya. Kalau dia ahli maksiat, dia akan meninggalkan nama buruknya di muka bumi ini. Makanya agama kita itu mengajarkan kepada kita bahwa waktu yang ada di hadapan kita harus kita manfaatkan. Orang Arab itu punya istilah, punya ungkapan, al-waktu kasayfi. Waktu itu bagaikan pedang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memutus, memotong waktu itu, maka waktu itu yang akan memotongmu. Maksudnya kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, nanti engkau akan rugi besar. Kelanjutan dari kalimat ini, wa nafsuka illam tushghilha bil khair syaghalatka hiya bis syarr. Waktumu itu, dirimu itu, kalau tidak kamu manfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan memanfaatkanmu untuk keburukan. Makanya perhatikan, orang-orang yang enggak punya amal soleh, orang-orang yang jarang berzikir, biasanya lisannya digunakan untuk yang jelek-jelek. Ya. Mata yang tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku, biasanya buku agama, biasanya matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang jelek-jelek. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk sesuatu yang positif. Inilah ajaran agama kita. Fa'idha faragta fansab. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Bahasanya dewek, aja sok ngomong, engko disit. Penyakit ini, konsolat, engko disit. Nembe azan. Begitu diingatkan azan, engko disit. Ya, urung komat. Begitu komat, engko disit. Ya, urung takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, biasane imame macane dawa. Engko disit. Akhirnya bablas. Ya, akhirnya bablas. Karena suka mengundur-undur pekerjaan. Bukan hanya dalam urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat, termasuk urusan dunia. Ya. Orang punya tugas di kantor, nun sewu yang biasa kerja di kantor. Ya, kalau bisa pekerjaan bisa diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Bukan berarti guru kurikulum satu tahun diselesaikan satu hari, bukan. Pekerjaan yang bisa selesai saat itu, selesaikan saat itu. Ada sebagian orang nun sewu ini, yang kadang-kadang bekerja di kantor, garap KTP atau garap yang lainnya. Sukanya numpuk sebagian, enggak semuanya. Sukanya numpuk-numpuk pekerjaan. Ya. Ada pekerjaan masuk, lah, what is it? Maca koran. Akhirnya pekerjaan numpuk di depan dia. Coba kalau misalnya dia kerjakan hari itu, langsung akan selesai. Besoknya akan masuk pekerjaan lagi. Makanya pesannya salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar radiyallahu anhuma, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau pernah berpesan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu masuk waktu sore, enggak usah nunggu waktu pagi. Jadi kalau sudah masuk waktu sore, apa yang bisa kamu kerjakan saat itu, lakukan. Ada sebagian orang seperti itu, kretek sore, aku kok pengin infak ya. Aku kok pengin infak. Jangan tunggu besok. Kalau bisa lakukan saat itu, lakukan. Karena biasanya kalau sudah nunggu besok-besok, kalau enggak pikirannya berubah, ya kedahuluan ajal. Makanya kalau punya kretek melakukan kebaikan, lakukan saat itu. Enggak usah mundur-mundur sampai besok. Itulah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan diri untuk bersegera beramal. Pengen sedekah, pengen zikir, pengen baca Quran, pengen belajar, ya. Ingin memperbaiki diri, ingin taubat, ya, ingin diet. Ada sebagian orang, kapan ya, orang ini diet besok lah. Akhirnya besok. Udah mau diet, tahu-tahu bakul bakso liwat. Mak, rong mangkok. Dietnya nantilah, habis isya. Habis isya, mie ayam liwat. Rong mangkok. Kapan dietnya? Jadi ketika akan melakukan sesuatu, lakukan. Selama itu baik, lakukan. Gak usah nunggu-nunggu besok-besok. Makanya nasihat Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu sudah masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau sudah masuk waktu pagi, tidak usah nunggu waktu sore. Kemudian beliau berpesan, wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, sudah penyesalan yang ada. Orang yang suka mengundur-undur nanti menyesal. Contoh ya, orang punya utang puasa Ramadan. Biasanya kan, wah masih Syawal, waktunya si Jawa ya. Syawal itu kan waktunya opor, terus apa? Kupat, ya. Nah, si Syawal. Begitu selesai Syawal, datang bulan, habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah. Lah, ge wis meh haji ge, biasanya ana undangan mangan ge. Nanti begitu masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah, ge Dzulathha ge. Lagi mangsane nyate. Habis itu Muharram, wah ada lagi. Begitu sampai Muharram kan masih lama. Tahu-tahu sudah datang bulan Ramadan berikutnya. Itu kalau orang sukanya mengundur-undur pekerjaan seperti itu. Sama juga ketika akan menunaikan ibadah haji. Sudah punya uang, cepat berangkat. Ada sebagian orang sudah ada uangnya. Lah, ngenteni bocahe lulus sekolah. Begitu lulus sekolah, lah ngenteni bocahe lulus kuliah. Begitu lulus kuliah, nunteni bocae bojo menikah. Begitu bojo ngenteni putu. Begitu putu ngenteni duwe omah. Begitu duwe omah ngenteni punya mobil. Akhirnya begitu datang waktunya, sudah selesai semuanya, dia jalannya sudah harus pakai tongkat. Gak kuat lagi. Atau bahkan lebih dahsyat dari itu, dia sudah terlanjur dijemput oleh ajal. Apa nanti yang dia katakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya, kamu sudah diberi kesempatan usia, sudah diberi kesempatan harta, kenapa tidak berangkat juga? Itulah akibat penyakit suka mengundur-undur amalan. Termasuk juga belajar. Belajar ilmu agama. Ada sebagian orang lah, mudahkan waktunya untuk foya-foya. Ya. Mudah foya-foya, mati masuk surga. Surga nembahmu. Ya. Jadi mudah itu waktunya happy-happy. Nanti belajar kalau sudah tua, begitu tua, ngacok, menyesal. Ya Allah, senang ya kayak bocah cilik. Begitu baca sekali, dua kali langsung apa? Lah kita ini yang sudah tua-tua, wis ping kopang kaping. Ora nyandol-nyandol. Ya. Yang ada adalah penyesalan, tapi masih mending. Masih mending yang menyesal daripada yang tidak. Ada orang sudah tua enggak menyesal juga. Masih mending berarti ini, sudah ada penyesalan. Akan tetapi jangan sampai nanti cucu-cucu kita seperti itu. Anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Makanya penyesalan-penyesalan itu harus kita putus. Rantainya itu kita putus, mata rantainya kita putus. saya enggak mau anak-anak saya seperti ini. Oke, dulu saya ketika masih kecil, saya tidak memanfaatkan waktu saya untuk menghafal Al-Quran. Sekarang anak-anak saya dari kecil akan saya biasakan untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai kesalahan yang serupa terulang untuk anak-anak kita. Jangan. Ya. Kalau memang dahulu orang tua kita perhatian terhadap hafalan Al-Qur'annya kurang, maka jangan sampai kita melakukan hal yang sama terhadap anak-anak kita. Ustaz, anak juga sudah besar, cucu. Ya, cucu kita. Makanya saya senang gitu melihat ada nenek-nenek, kakek-kakek bawa cucunya berangkat ngaji. Kadang-kadang hafalannya cucunya lebih banyak dibandingkan kakeknya dan neneknya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jangan suka mengundur-undur. Termasuk bukan hanya masalah ibadah-ibadah yang mahdhah, ya sholat, puasa, zakat. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lainnya, yang sifatnya muamalah, bayar utang. Ada sebagian orang sukanya mundur-undur. Ya. Lalu utang sewu iki. Tahu-tahu sudah numpuk banyak. Akhirnya bingung bayarnya kapan. Hari-harinya gak tenang karena setiap hari dikejar sama apa itu, tukang nagih utang namanya apa? Debt collector, ya yeah, debt collector. Yang biasanya badannya kokar-kokar, sangar-sangar, tatone akeh medeni. Setiap hari hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena dulunya begitu utang tidak segera dibayar. Akhirnya numpuk, bingung akhirnya. Ya, ini. Ada juga orang yang suka mengundur-undur taubat. Ya. Nanti. Nanti seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun itu baru mau taubat ketika sudah tenggelam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 91. 90-91. Diceritakan dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika sudah tenggelam, sudah sekarat, baru saat itu dia mengatakan, aku akan beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Jadi enggak mau nyebutkan nama Allah. Ya, jadi dia bahasanya masih ada angkuhnya, masih ada keangkuhannya. Saya akan beriman seperti beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Enggak mau nyebutkan nama Allah. Ya. Wa ana minal muslimin, aku akan mau berserah diri kepada Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al ana wa qad asaita qablu. Al ana, kalau bahasa kita nembe siki. Baru sekarang kamu beriman. Waqad asaita qablu, dan kamu sebelumnya selalu berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan dahulu kamu suka merusak di muka bumi ini. Enggak diterima. Makanya jangan suka mengundur-undur. Fa idza faraghta fansab. Ustaz, apa artinya Islam itu enggak ada istirahat? Apakah Islam artinya enggak ada refreshing? Ada refreshing enggak? Ada istirahat enggak? Ada. Cuman istirahat dan refreshingnya itu pun untuk menyegarkan fisik lagi. Ya, refreshing dengan keluarga, dengan anak-anak. Sering saya ceritakan, yang namanya nyiapkan materi seperti ini, ya, nyiapkan materi pengajian seperti ini, itu terus terang kadang-kadang saya dihinggapi perasaan jenuh. Ya, karena baca buku ini capek, ya. Sekian belas buku dibuka, terus berusaha untuk menata, mengatur susunan katanya. Kadang-kadang jenuh. Nah, di tengah kejenuhan itu, kalau misalnya dipaksain kayak HP yang hang, ya. Jadi kalau dipaksain nanti panas, ya. Terus gimana, Ustaz? Panggil anak. Terus gimana? Bercanda dengan anak. Ya, bercanda dengan anak, ya digendong, kemudian dimain-mainin, kemudian diajak cerita, diajak ini. Kalau sudah fresh, sudah sana le. Mainan lagi kamu sana, ya, mau main sepeda atau apa, fresh lagi. Setelah itu idenya keluar lagi. Nah, kalau misalnya enggak digituin, pusing. Ya. Karena memang manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keterbatasan. Ya. Ada saatnya harus refreshing. Jadi refreshingnya seorang muslim itu adalah untuk membuat dia bisa semangat lagi. Bukan sekedar refreshing saja, enggak seperti sebagian orang refreshing sabendina. Dalam arti setiap hari piknik kerjanya, traveling terus kerjanya. Enggak. Refreshing di dalam kehidupan seorang muslim adalah untuk memotivasi dia supaya semangat lagi dalam beribadah. Fa idza faraghta fansab. Ini sekedar prolog untuk tafsir surat Al-Insyirah, dan saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa ada amalan yang sangat utama, yaitu puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu puasa yang dijanjikan oleh Nabi SAW bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau. Ini tentu sangat menggiurkan. Puasanya kapan Ustaz? Hari Jumat. Ya, tanggal 10-nya hari Jumat. Yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober. Ya, 23 Oktober. Dan dianjurkan untuk puasa satu hari sebelumnya. Berarti kalau itu 10 Muharram, berarti tanggal berapa? 9-nya. Berarti kapan? Besok. Ya, Kamis Jumat. Ya, Kamis Jumat. Maka saya menganjurkan kepada jamaah sekalian untuk menjalankan ibadah itu dengan harapan semoga Allah berkenan untuk menerima amal soleh kita. Dan pesan dari para pemuda, jangan lupa untuk menghadiri pengajian bersama Ustadz Aminur Baiz pada malam Ahad besok, ya, dengan judul menjadi juragan dunia akhirat. Nah, gue, ya. Ajakur juragan dunia dok, juragan akhirat. Kayak apa itu usah juragan akhirat? Ikuti saja pengajiannya. Ya. Kemudian tadi ada sedikit kekeliruan. Kajian yang di Purwokerto dengan judul cara bertaubat dari harta haram hari Ahad, ya, Ahad pagi jam 8:30, itu tempatnya bukan di Masjid Agung Baitul Salam tapi di Masjid Jenderal Sudirman. Masjid Jenderal Sudirman di Jalan Gatot Subroto. Ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti setelah Isya ada tanya jawab. Wallahu taala a'la wa alam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, dosa atau tidak seorang istri yang membangunkan suaminya untuk tahajud diperciki air wudu malah marah-marah dan belum mau sholat tahajud? Terus boleh enggak suami bersikap seperti itu? Memerciki suami atau istri untuk bangun tahajud itu boleh. Ya. Dan cara membangunkan seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, rahimallahu imra'an qama istayqala faqama min al-layli wa ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Seandainya istri itu tidak mau, kemudian laki-laki itu memercikkan air di mukanya. Ini suami membangunkan istri. Istri membangunkan suami, kelanjutan hadisnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal layli fa'ayqadat ahlaha au fa'ayqadat ahlaha au zawjaha. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia membangunkan suaminya untuk ikut bangun malam juga. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Seandainya suami tidak mau, maka dipercikkan di mukanya air. Jadi apa yang dilakukan oleh istri itu betul dan tidak dilarang di dalam agama. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW tadi adalah salah satu cara. Beda antara satu-satunya cara dengan salah satu cara. Jadi nasihat Nabi SAW tadi salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Artinya tidak harus caranya seperti itu. Kalau seandainya bisa dibangunkan dengan cara yang lain, maka silahkan dengan cara yang lain, yang kira-kira tidak malah membuat pasangan menjadi marah, ya. Contohnya bagaimana? Macam-macam. Ada yang dengan mencium malah bangun, ya. Ada sebagian orang itu dibangunkan dengan bau duit. Ada sebagian orang seperti itu, bau duit bangun. Ya enggak tahulah, orang macam-macam ya, beda-beda. Jadi bagaimana? Enggak harus dengan air. Terus bagaimana suami bersikap seperti itu? Ya enggak benar, suami marah-marah enggak benar. Ya. Yang betul justru suami itu berterima kasih kepada istrinya. Bahkan istri yang seperti itu adalah tanda bahwa istri itu adalah istri yang baik. Peduli dengan siapa? Dengan suaminya. Ustaz, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17 disebutkan bahwa Allah itu akan menerima taubat orang yang melakukan maksiat karena bodoh, karena ketidaktahuan. Sementara saat ini banyak orang yang melakukan dosa bukan karena tidak tahu. Apakah taubat mereka bisa diampuni? Bunyi ayatnya, innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Apakah maksud dari kebodohan ini adalah tidak tahu sama sekali? Para ulama kita menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan ayat ini bukan hanya taubat untuk mereka yang tidak tahu. Termasuk mereka yang tahu juga, termasuk mereka yang tahu juga bisa diterima taubatnya. Kenapa? Karena ketika mereka tahu dan tetap melakukan dosa, itu menunjukkan bahwa dia maaf orang yang bodoh. Ya. Sudah tahu hukumannya tetap menabrak. Berarti kan orang itu orang yang maaf, ya, bodoh gitu loh. Sehingga ayat ini bukan berarti menunjukkan bahwa taubat itu hanya berlaku bagi orang yang tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu bahwa itu maksiat kemudian dia melakukan, bisa jadi malah dia dimaafkan. Karena dia tidak tahu, dapat dispensasi malah. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tetap melanggar walaupun dia tahu dan itu menunjukkan bahwa dia ini adalah, maaf, bodoh. Ya, karena sudah dikasih tahu hukumannya kayak gini, tapi tetap saja melanggar. Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya merayakan ulang tahun? Di kelas saya banyak yang merayakan ulang tahun, sudah dinasehati tapi susah. Mohon dijawab, please. Merayakan ulang tahun bukan kebiasaan kaum muslimin. Ya, merayakan ulang tahun bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu adalah kebiasaan yang diimpor dari non-muslim. Maka seharusnya seorang muslim tidak mengikuti, tidak, maaf, membeo ya kebiasaan orang-orang non-muslim. Maka tidak perlu diikuti. Kalau sudah dinasihati masih susah, bagaimana? Ya sudah, yang penting kan Anda sudah menasihati. Yang penting Anda sudah menasihati. Lawong umurnya berkurang kok dirayakan, berarti kan sudah mendekati kematian. Ya, semakin mendekati kematian semakin dirayakan, itu kan lucu. Ya, seharusnya ketika umurnya tambah dia semakin introspeksi diri. Puasa besok hari Kamis tepatnya untuk niat seperti apa? Niat puasa Tasu'a. Niat puasa apa? Tasu'a. Kalau panjenengan sulit mengingatnya, puasa tanggal 9 Muharram. Itu niatnya. Jadi kalau Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram, kalau Tasu'a itu puasa tanggal 9 Muharram. Kenapa ditambahi tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di dalam beberapa riwayat disebutkan, andaikan aku masih bisa ya hidup tahun depan, niscaya kata Nabi SAW, la asuman natasi', aku akan nambahi selain puasa tanggal 10, saya akan tambahi puasa tanggal 9. Ya. Ini maksud dari puasa tanggal 9. Ustaz, 25 tahun yang lalu saya berbulan madu dengan istri di luar kota pada bulan Ramadan. Kondisi tidak berpuasa, berhubungan badan pada siang hari. Apa ada kafaratnya? Jika ada, itu untuk suami apa untuk istri saja? Orang yang keluar dari rumahnya untuk bepergian jauh, ini saya tidak tahu di luar kotanya ini Purbalingga ke Purwokerto ya, atau keluar kota jauh ya. Kalau orang musafir itu mendapatkan, musafir maksudnya sudah keluar kota jauh ya, itu mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa, termasuk hubungan suami istri. Ya. Akan tetapi di sini tidak disebutkan di luar kotanya ini jauh atau tidak. Ya. Kalau memang tidak jauh, berarti dia harus tetap puasa. Kalau puasa kemudian melanggar aturan, yaitu melakukan hubungan suami istri, maka dikenakan denda. Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tidak putus. Tidak putus. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Ya. Jadi ini kafaratnya, dendanya. Cuman di sini mohon diperjelas lagi buat yang bertanya, keluar kotanya itu masuk kategori safar, bepergian jauh, atau sekedar keluar dari Banyumas ke Purwokerto atau Purwokerto ke Purbalingga. Kan mungkin saja keluar kota. Dari sini bulan madunya di Batu Raden. Itu keluar kota atau bukan? Keluar kota. Tapi apakah bepergian atau tidak? Ya enggak. Ya, ke sini Batu Raden tidak masuk kategori safar, ya. Wallahu taala ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.